Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri mudatsatuha fa inna kulla mudatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, pada kesempatan malam ini telah kita selesaikan pada bab man ata'al ulama wal umara. Barang siapa yang mentaati para ulama dan para umara, fitahrimi ma ahallallah, di dalam mengharamkan apa yang Allah telah halalkan, au tahlili ma harramahu, atau siapa saja yang mentaati ulama dan para ulama umara, fi tahlil, di dalam mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Faqad ittakhadahum arbaban min dunillah, maka orang tersebut telah menjadikan para ulama, para umara sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah bab ini telah selesai. Semoga apa yang kita kaji menjadi sebab Allah membuka hati kita untuk semakin bersungguh-sungguh mempelajari perkara-perkara yang telah jelas dari Islam. Apa yang telah jelas? Bainal halal wal haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Perkara yang halal telah jelas dalam Quran dan Sunnah, telah dijelaskan secara rinci. Perkara yang haram pun telah jelas, telah dirinci oleh Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama rahimahumullah. Sehingga seorang muslim dituntut untuk terus belajar. Talabul ilm fariidha 'ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah perkara yang fardu atas setiap muslim. Maka sebelum kita masuk bab berikutnya, sedikit kami memberikan nasihat wa taujihat. Beberapa nasihat-nasihat penting dan juga hal-hal yang perlu kita ketahui dari taujihat Islamiyah. bimbingan-bimbingan Islam, bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkhusus apa yang kita melihat, apa yang kita menyaksikan, di mana kaum muslimin mereka ketika mendapati kesempatan berakhirnya tahun Masihiyah, barakallahu fikum, mereka tidak menyadari kalaulah umur mau dihitung dengan kalender Masihiyah, maka bergantinya tahun bukan berarti bertambahnya umur. Kalau kita mau jujur, umur itu semakin berkurang. Sehingga umur yang Allah berikan kepada seorang hamba betul-betul untuk sebagai kesempatan memperbaiki dirinya. Dalam hadis Bukhari, innallaha a'dzara, sesungguhnya Allah telah memberikan uzur likulli mri'in, atas seorang, setiap orang. Apa yang Allah berikan uzur kepada seseorang, hatta idza balagha sittina sanah, yakni Allah memberikan umur sampai usia 60 tahun. Maksudnya, ketika umur seorang terus bertambah dan mencapai umur 60 tahun, itu uzur bagi dia untuk memperbaiki diri. Kalau sudah 60 tahun ya ibadallah, berarti itu umur yang sudah mendekati ajal bagi umat ini. Karena a'maru ummati baina sab'in, umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Antara 60 sampai 70 tahun. Usia-usia yang sudah rawan dengan kematian. Maka betul-betul itu uzur bagi Allah. Kalau 50 belum tobat, 40 belum bertobat, 60 sudah uzur bagi Allah. Diberikan kepada hamba. Berarti maknanya, kalau kita mau menghitung umur, entah dengan kalender Masihiyah ataupun Miladiyah ataupun dengan Hijriyah, barakallahu fikum, bertambahnya umur itu barakallahu fik sebagai uzur untuk seorang semakin baik. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik yang panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, dan bagus amalannya. Mafhum mukhalafahnya, orang yang jelek, orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Mafhumnya, orang yang jelek berarti panjang umurnya tapi jelek kelakuannya. Disinilah sesungguhnya hakikat umur untuk mencari kebaikan yang paling baik, yaitu amal soleh. Maka kami ingatkan pada diri kami dan kaum muslimin, entah kita sadar atau tidak sadar, kita tahu ataupun tidak tahu, sudah ganti tahun atau belum ganti tahun, yang jelas umur semakin berkurang. Diingat ataupun tidak diingat, sama, bahwa manusia akan menuju titik kematian. Ngerti atau tidak tahun kelahirannya, sudah berapa usia saya, yang jelas akan menuju satu titik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian. Baik orang yang dicintai oleh Allah, baik orang yang membenci Allah, semua akan menuju satu titik, mati. Maka kalau demikian, kematian itu yang menentukan. Dan kematian seorang hamba, barakallahu fikum, tidak ada yang tahu tahun berapa. Apakah tahun depan atau besok pagi, tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun, dan tidak ada sebuah jiwa itu mengerti, mada taksibu ghadan, apa yang akan diusahakan hari esok. Apakah esok mau untung atau rugi, tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan sebuah jiwa tidak tahu di mana, kapan dia akan mati. Maka justru kalau kita tahu, oh, tahun ini saya umurnya sudah sekian, berarti dia semakin mempersiapkan menghadapi kematian. Bukan justru setelah tahu, wah, saya umurnya sudah sekian, besok mau ganti tahun, lalu berfoya-foya. Tidak beramal soleh, malah bermaksiat, bukan bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena diberi umur. Bersyukur karena Allah berikan kesempatan bertobat dan memperbaiki diri. Kalau kita tahu. Kita tahu ataupun tidak tahu, sama. Kematian akan datang juga. Semakin lanjut usianya, semakin dekat kuburnya. Semakin dekat kuburannya, semakin dia mempersiapkan pertanyaan di kuburnya. Man rabbuk, siapa yang kamu sembah? Wa madinuk, apa agama yang kamu lakukan? Ajaran siapa yang kamu amalkan? Wa man nabiyuk, siapa nabi yang Allah utus untukmu? Kamu mengikuti nabi siapa? Pertanyaan kubur akan diajukan kepada kita. Oleh karena itulah, barakallahu fikum, kami ingatkan pada diri kami dan kaum muslimin, apapun keadaan kita hari ini, hendaklah betul-betul mempersiapkan diri untuk bisa meraih husnul khatimah. Disebutkan dalam hadis, wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, ada di antara kalian yang dia beramal dengan amalan ahli jannah, amal soleh, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dia dengan surga tinggal satu jengkal saja, illa dhira', tinggal satu jengkal, fa yasbiqu alaihil kitab, maka catatan takdir telah mendahului orang ini. Fa ya'malu bi amali ahli nar, di akhir-akhir menjelang kematiannya, dia beramal dengan amalan ahlun nar, amalan yang menjadikan dia masuk ke dalam neraka, dosa dan maksiat. Maka dia pun akhirnya fayadkhulaha, masuk neraka. Wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar, namun ada di antara kalian di saat diberi umur beramal dengan amalan ahli nar, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal saja, fayasbiqu alaihil kitab, catatan takdir menentukan, mendahului dia. Apa yang terjadi? Faya'malu bi'amali ahlil jannah. Di akhir-akhir hayatnya, dia beramal dengan amalan ahlul jannah. Fayadkhulaha. Maka dia pun lalu masuk ke dalam jannahnya Allah, karena umurnya, ditutup dengan kebaikan, dengan amal soleh. Umurnya betul-betul di penghujungnya, dia bertobat, dan memperbaiki diri, lalu Allah takdirkan dia mati di atas khusnul khotimah. Sehingga yang mampu beramal soleh, maka hendaklah dia takut, karena tidak tahu apakah istiqomah sampai mati, ataukah justru ketika ada badai fitnah, dia terbawa masuk ke dalam kubangan fitnah-fitnah. Kita tidak tahu. Demikian pula orang yang dalam kondisi berbuat kejelekan, kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, maka mumpung masih ada umur, perbaiki diri. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukharkhir. Allah menerima taubatnya hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Betul-betul ya ibadallah, kalau kita mau menyadari umur, maka diingat ataupun tidak diingat, dicatat ataupun tidak dicatat, maka sesungguhnya yang justru kita berharap ialah kita meraih khusnul khatimah. Meraih di ujung kehidupan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena disebutkan dalam hadis Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal manusia itu tergantung dengan penutupnya. Barakallahu fik. Ini satu sisi kalau kita menyadari bahwa pergantian tahun Masihiyah itu sesungguhnya sesuatu yang biasa sebenarnya pergantian tahun. Tidak ada yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu 24 jam, besok juga 24 jam, setiap hari 24 jam. Malamnya juga sama, siangnya juga sama. Lalu apa yang istimewa? Lalu apa yang ada kelebihannya? Justru seorang hamba, kalau menyadari ada terjadi perubahan umur, dia koreksi diri. Muhasabah. Itu kalau memang perlu diingat-ingat. Barakallahu fikum. Yang justru poin yang kedua yang kami ingatkan, orang Islam sendiri kadang lupa. Ada yang lebih mulia dan lebih penting. Di malam-malam Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Allah itu turun setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lail al-akhir. Ketika malam tersisa sepertiga malamnya yang akhir. Man yad'uni. Siapa yang dia minta aku kabulkan, siapa yang mohon ampun aku ampuni. Waktu mustajabah. Barakallahu fik. Justru itu yang istimewa bagi seorang hamba. Justru itu yang diangan-angankan, bisa bangun malam dan bisa berdoa kepada Allah memperbaiki diri. Justru itu seharusnya. Kalau memang ada kaitannya dengan tahun baru, berganti tahun. Yang istimewa tiap malam justru ini. Kenapa dilalaikan dan dilupakan? Barakallahu fikum, apalagi kita kalau sadar seorang muslim. Kalau kita sadar seorang muslim, tiap hari mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah di atas jalan yang lurus, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat Abu Bakar, Umar, jalannya para nabi dan rasul, para syuhada dan para solihin, orang yang mendahului kita. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, nikmat ilmu dan beramal soleh. Namun kadang kita tidak menyadari Kita sudah minta satu-satunya jalan. Dan perlu diingat, kita juga minta ghairil maghdub. Kami mohon jangan ditunjukkan jalannya orang yang dimurkai. Waladhalin, bukan pula jalannya orang yang tersesat. Berarti di muka bumi ini ada tiga jalan. Jalan orang yang meniti jalan yang lurus, ada jalannya orang yang maghdub, dan ada jalannya orang yang dhalin. Kalau kita jujur, dalam doa kita, kita minta hanya satu jalan. Bukan minta tiga jalan. Satu jalan saja, yang lain jangan. Nah sekarang, maghdub itu jalannya Yahudi. Dhalin jalannya mereka Nasara. Nah kita mohon jalan Islam yang lurus. Sehingga apa yang diajarkan oleh Islam, itu yang kita ikuti. Yang tidak diajarkan oleh Islam, kita menjauhi. Apalagi ada sisi-sisi tasabbuh. Tasabbuh artinya meniru-niru suatu akidah, keyakinan yang bertentangan dengan akidah kita. Kita tiap hari mungkin sholat sunnah. Sebelum subuh kita mungkin menyempatkan dua rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir. La abudu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Masing-masing punya ibadah sendiri-sendiri. Wala antum abiduna ma'abud. Antum, kalian juga tidak akan mungkin menyembah apa yang saya sembah. Wala ana abidu ma'abadtum. Saya tidak akan menjadi penghamba apa yang kamu sembah dari selain Allah. Ditutup. Diingatkan kita dengan ayat yang pendek ini. Lakum dinukum waliya. Untuk kamu amalan kamu, untuk kami amalan kami. Lana a'maluna walakum a'malukum. Selesai sudah pembahasannya. Tiap hari kita baca surat ini. Barakallahu. Yang penting tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan seperti Khawarij. Mereka tidak membedakan jenis orang kafir. Semua orang kafir dipukul rata. Dibunuh oleh mereka. Ini adalah tindakan khawarij, kejahilan. Kita seorang muslim dibimbing oleh Islam harus bisa membedakan jenis-jenis orang kafir. Kita menghormati mereka. Tanpa harus kita kemudian ekstrim meledakkan bom di tempat-tempat mereka. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala muahida lam yarih raihatal jannah, rawahu Muslim. Siapa yang membunuh orang kafir, muahid. Muahid artinya yang mengikuti ikatan perdamaian dengan negeri kaum muslimin, dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin, mereka minta jaminan kepada kaum muslimin, maka tidak boleh dibunuh. Siapa yang membunuh, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium aromanya surga, hadis Muslim. Camkan baik-baik, seorang muslim harus cerdas. Ini kafirnya apa? Ya boleh. Rasulullah SAW memiliki tetangga Yahudi di Medina. Dan dia kafirnya dhimmi. Tidak menyerang. Tidak membunuh kaum muslim. Maka Rasul pun berbuat baik kepada tetangga Yahudi. Haknya cuma satu. Hak tetangga. Saat anaknya sakit, maka Rasulullah SAW mendatangi menengok anak yang sakit ini. Dan didakwahi Islam. Kul la ilaha illallah. Wahai sang hulam, ucapkan la ilaha illallah. Sang ayah yang ada di sampingnya mengatakan, Ati Abul Qasim. Wahai anak, ikuti, taati nasihatnya Abu Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut, anak kecil tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Masuk Islam. Tidak mungkin tetangga Yahudi ini mempersilahkan anaknya disuruh masuk Islam kecuali setelah melihat bagusnya akhlak seorang tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetangga kita Yahudi Nasara tidak boleh didzalimi. Jaga mereka agar mereka masuk Islam. Adapun menaruh bom-bom di tempat mereka, yang rugi kaum muslimin. Jelek sekali Islam ya. Sama tetangga kok jelek. Barakallah. Ini tidak boleh ekstrim. Hulu. Tidak pula tidak seorang itu tafriq. Larut. Larut tidak bisa membedakan antara akidah, prinsip, dan kebiasaan. Maka seorang harus bisa memilah dan memilih. Ini kaitannya dengan akidah apa bukan. Kalau Allah saja murka. Ketika orang mengatakan takadus samawati wal ard. Hampir-hampir takadus samawati yatafattarna. Hampir-hampir langit ini pecah. Bumi ini gunung hancur. Kenapa? Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka menyeru Allah memiliki anak. Ucapan yang sungguh mengerikan. Ucapan yang tidak pantas diucapkan kepada Allah. Langit mau pecah. Bumi hancur. Gunung luluh karena sebab ucapan. Ucapan yang kecil. Berarti ini kaitannya dengan akidah. Berarti kaitannya dengan ucapan doa kita atau apa yang kita baca saat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Rokaat yang kedua setelah Fatihah. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Ini akidah orang muslim. Yang tiap hari kalau dia sadar nilai sholat dua rakaat sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Insya Allah hafal kalimat yang pendek ini. Dan itu akidah. Prinsip yang tidak boleh luntur. Tidak boleh luntur. Sebagai hamba Allah. Di antara sifat ibadur rahman. Wa idza marru billahi marru kirama. Kalau melewati a'yadul musyrikin marru kirama. Yang disebut marru billahi dalam tafsir Ibnu Katsir a'yadul musyrikin, hari rayanya orang musyrik. Marru kirama. Dia lewat tanpa kemudian memberikan penghormatan, kemudian seterusnya dan seterusnya. Dia jaga akidahnya. Menjaga kehormatan agamanya. Kita jaga persatuan tapi di atas bimbingan Islam. Tanpa harus larut akidah kita. Apalagi barakallahu fikum. Semakin munculnya para penyeru-penyeru yang mendangkalkan akidah Islam dan kaum muslimin. Akidah itu didangkalkan. Sesuatu yang sudah jelas dalam Quran. Kul ya ayuhal kafiru. Katakan wahai orang kafir. Jangan pakai kalimat itulah. Terlalu pedes. Al-Quran itu sudah paling hikmah. Rasulullah SAW itu orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Kalimat seperti itu diucapkan. Barakallahu fikum. Sehingga pendangkalan-pendangkalan akidah Islam semakin hari semakin muncul dan semakin merebak di tengah kaum muslim. Maka usi wa nafsi wa iyakum, saya wasiatkan pada diri kami dan kaum muslimin untuk betul-betul fashhad bi anna muslimun. Persaksikanlah kita ini kaum muslimin. Tidak boleh bertindak dua sisi, ifrat dan tafrit. Tidak boleh berlebihan melakukan tindakan-tindakan pengingkaran-pengingkaran sebagaimana dilakukan para khawarij, para teroris. Dengan melakukan tindakan teror kepada non-muslim, kaum kafirin. Tidak pula boleh larut. Larut sehingga tidak bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang haram. Ma'asyiral muslimin, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga yang perlu kami sampaikan di sini, barakallahu fikum, semakin banyaknya kemudahan urusan dunia, semakin Allah buka kemakmuran dunia, maka sesungguhnya yang seperti ini justru sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam banyak riwayat, di antaranya hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id. Beliau mengingatkan kepada para sahabat yang waktu itu berkumpul sekitarnya, "Inna mimma akhafu 'alaikum ba'di ma yaftahu min zahratid dunya wa zinatiha." Di antara perkara yang kami paling khawatirkan atas kalian sepeninggalku nanti. Apa itu? Allah membuka zahratad dunya, bunga-bunga keindahan dunia dan keindahannya. Zahrah, bunga dunia dan keindahannya. Zahratad dunya wa zinataha, bunga dunia dan keindahannya. Iya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini, di antara hal yang mengkhawatirkan menimpa kaum muslimin justru adalah ketika zahratad dunya, bunganya dunia dan kemewahannya dibuka oleh Allah. Bukan kefakiran. Mal faqru akhsha alaikum. Dalam riwayat yang lain, bukanlah kefakiran, kekurangan harta yang aku khawatirkan menimpa diri-diri kalian. Walakin akhsha alaikum idza busitat alaikumud dunya. Namun yang saya khawatirkan adalah amtub satad dunya alaikum, dunia dibentangkan kemakmurannya untuk kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia dan kemewahannya dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Apa yang terjadi kalau kemakmuran dunia, kemewahan dunia dan keindahan sudah dibuka oleh Allah? Fatanafasuha. Kalian akan tanafus, berlomba-lomba. Kama tanafasuha, sebagaimana orang sebelum kalian berlomba-lomba. Watuhlikakum kama ahlakathum. Maka kemakmuran dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Jadi bukan kefakiran. Kefakiran itu sesuatu yang kita khawatirkan memang. Namun Rasulullah SAW di dalam doanya mohon agar umat ini tidak dibinasakan dengan peceklik. As-salah ala tuhlikahum bis-salah. Jangan kau binasakan ya Allah umatku dengan peceklik. Masya Allah. Doanya Nabi makbul. Kaum muslimin diberi kemakmuran yang luar biasa. Namun yang justru yang dikhawatirkan adalah ini. Saat dunia dan kemakmurannya, kemewahannya sudah dibentangkan. Kaum muslimin tanafasu, berlomba-lomba. Perlombaan yang tidak sehat. Ya. Sehingga perlombaan itu perlombaan yang tidak sehat. Sesama kaum muslimin hasad. Tanafasuna summa tatahasadun. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalian berlomba-lomba, lalu kalian saling hasad. Ini perlombaan jelek. Perlombaannya sudah jelek. Ya, kita bukan disuruh berlomba-lomba ngejar dunia. Dunia itu tidak akan lari. Kalaupun kita mengejar, kalau belum ketangkep, pusing sendiri. Karena rezeki sudah dibagi-bagi oleh Allah. Tinggal kita berusaha semampu kita. Kalau memang rezekinya, masya Allah, dimudahkan. Tapi kalau belum rezekinya, walaupun sudah sekian banyak modal yang dikeluarkan, tidak akan berhasil. Ini erat kaitannya dengan kehendak Allah. Keutamaan dari Allah. Jadi berlomba-lomba itu sendiri tidak dianjurkan. Yang ada adalah berlomba-lomba mengejar akhirat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba mengejar kebaikan-kebaikan. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dengan sebab itu berlomba-lomba orang yang berlomba mengejar surga. Berlomba saling mendahului kebaikan. Itu seharusnya yang ada di hati kaum muslimin. Mukminin. Adapun berlomba-lomba mengejar dunia, barakallahu fikum, yang namanya rezeki sudah diatur. Seberapapun penghasilan kita, kita makan sehari 3 kali, 3 piring. Pagi, siang, sore, sudah. Sisanya untuk apa? Ahli waris. Kalau kita mati, semuanya untuk ahli waris sudah. Yang kita bawa amalan kita. Kalau begitu, harta untuk apa? Untuk beramal soleh. Seharusnya seperti itu. Tapi tidak, berlomba-lomba mengejar dunia, akhirnya apa? Watahasadun, tatahasadun, mereka saling hasad. Sudah berlomba-lomba, yang kedua hasad. Sikut kanan, sikut kiri. Bikin fitnah kepada si A, kepada si B, yang penting dia untung. Ini yang dikhawatirkan. Watadabarun, yang ketiga, summa tadabarun. Kalian saling tadabur. Apa tadabur? Saling membuka muka. Ketemu sesama muslim. Karena persaingan dunia tidak mau ketemu. Saling berhadapan-hadapan berpaling akhirnya. Tidak mau saling berkumpul. Tadabur. Saling memusuhi. Yang keempat. Watadabagadun. Watadabagadun. Dan kalian saling bermusuhan, jengkel-jengkelan. Ini yang dikhawatirkan oleh beliau dalam riwayat Imam Muslim. Perlombaan tapi tidak sehat. Kalau dengan cara yang masya Allah, dia sadari rezeki itu sudah dibagi oleh Allah, buat apa saling bertengkar? Akan sehat suasana. Tidak akan ada hasad, apalagi main dukun. Supaya tidak ada saingnya, main dukun. Supaya dia mati dulu. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan ajaran Islam. Yang ada kita berlomba-lomba mengejar akhirat. Adapun perkara dunia ya ibadallah, ketika seorang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pasti diberi jalan keluar dari kesempitan dunia dan akhirat. Otomatis. Ketakwaan membuahkan datangnya kemudahan. Urusan dunia bukan hanya dunia saja, akhirat. Makanya barakallahu fikum, takwa, istighfar, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengingatkan kaum, ucapkan istighfar. Beristighfar kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Yurasilis sama' alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit, hujan yang barokah. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan harta-harta dan anak-anak. Masya Allah. Sehingga kata para salaf, beristighfar, bertobat, itu mendatangkan rezeki dari Allah. Susahnya urusan seorang mukmin bisa jadi kurangnya istighfar. Banyak dosa tapi tidak mau bertobat. Akhirnya apa? Jadi susah urusan dia di dunia sebelum di akhir. Beristighfar, bertobat, itu sebab datangnya kemudahan urusan dunia dan akhir. Maka sebagaimana istighfar itu membawa kebaikan dunia dan akhirat, dosa dan maksiat itu menjadi sebab datangnya kesengsaraan dunia dan akhirat. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, kepada diri kita dan kaum muslimin, semoga kita dijaga min kulli su'in wa makruhin, dari segala kejelekan, dari segala kejahatan yang menimpa diri kita dan kaum muslimin. Dan Allah jadikan umur kita sebagai umur yang barokah, umur yang akan membawa kebaikan-kebaikan fid dunya wal akhirah. Ini saja 3 poin yang bisa kami nasihatkan kepada diri kami dan kaum muslimin sebelum kita masuk bab berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.